Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Kita masuk kepada bab ke 112 dari kitab Riyadhus Salihin. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, babu karahati syurbi min famil qirbati wa nahwiha. Bab keterangan dimakruhkannya minum, karahati syurbi dimakruhkannya minum dari mulut, apa itu, al-qirbah, tempat air, apakah kendi atau yang sejenisnya, langsung apa ditaruh di mulut. Wa bayanu annahu karahatan zihin la haram, dan juga keterangan tentang larangan tersebut untuk minum langsung dari kendi itu, dari mulut kendi itu, adalah larangan makruh, bukan larangan haram. Kita lihat kepada hadis-hadis yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam bab ini. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Abi Sa'id Al-Khudri yang Allah telah meridhai beliau, qal, beliau menyatakan, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil ikhtinatil asfiyati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk ikhtinat. Ikhtinat diterangkan di sini yakni antuk sara afwahuha, yaitu untuk dipecahkan afwahuha, mulut, daripada kendi itu, tempat air itu, ialah disebutkan di sini al-astiyah. Al-astiyah itu tempat kendi apa menuangkan air minum itu. Dilarangnya oleh Nabi untuk memecahkan mulut kendi itu, antuk saro afwahuha, dipecahkan pada apa tempat mengucurnya air itu. Wa yusraba minha, kemudian diminum daripada tempat pecahan tersebut. Dilarang yang demikian itu oleh Nabi. Artinya kalau kendi itu sudah dipecahkan mulutnya, jangan dipakai lagi. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, bahwa dari Abi Hurairah yang Allah telah meridhai beliau, bahwa beliau menyatakan, naha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwa Rasulullah melarang, ayyushraba min fisqai awil qirbati, dilarang, Rasulullah melarang untuk diminumnya air min fi astiqa, dari mulutnya. Fi itu mulut, astiqa apa, tempat kendi itu tadi. Dilarang untuk minum dari mulutnya itu langsung, awil qirbah atau tempat air yang lainnya. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Wa an ummi Tsabit Kabsyah binti Tsabit, dari Ummi Tsabit, namanya Ummu Tsabit yaitu Kabsyah binti Tsabit, ukhti Hasan bin Tsabit, saudara perempuan Hasan bin Tsabit. Hasan bin Tsabit ini penyair, penyair Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Hasan bin Tsabit ini mempunyai keistimewaan yang luar biasa. Diberi mimbar khusus. Jadi di masjid Nabi di Madinah itu ada dua mimbar. Mimbarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau khutbah Jumat, dan mimbarnya Hasan bin Tsabit kalau membacakan bait-bait syair. Karena Rasulullah sangat kagum terhadap bait-bait syair Hasan bin Tsabit. Tapi subhanallah, memang Allah menghendaki bahwa manusia itu setinggi-tinggi kedudukan imannya, masih juga terjatuh kepada kesalahan. Ketika terjadi fitnah terhadap Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, tuduhan bahwa Aisyah berzina dengan seorang sahabi, Hasan bin Tsabit terlibat menyebarkan berita atau tuduhan tersebut, sampai akhirnya ditangkap Hasan bin Tsabit dan termasuk yang dicambuk 80 kali dalam peristiwa tersebut, yaitu menuduh Aisyah berzina dengan tanpa, menuduh wanita mukminah berzina tanpa bukti, tanpa saksi, maka hukumnya 80 kali cambuk. Namun demikian Hasan bin Tsabit tetap diakui keistimewaannya, kemuliaannya, nah, di dalam hal membawakan bait-bait syair yang luar biasa. Nah, di dalam riwayat ini Ummu Tsabit yang bernama Kabsyah binti Tsabit, saudara perempuan Hasan bin Tsabit radhiyallahu anhuma, qalat, dia menceritakan, dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pernah suatu hari Rasulullah masuk ke rumah kami. Terus fashariba min fi qirbatin mu'allaqatin qa'imatan. Akhirnya Rasulullah minum langsung dari mulut qirbah. Qirbah itu tempat air tapi dibikin dari kulit. Kadang dari kulit kambing atau dari kulit unta. Ya. Dan kondisinya digantung kirbah itu besar begini, dan kalau dimasukkan air padanya, air itu menjadi sejuk nikmat. Ini kirbah. Rasulullah pernah masuk ke rumahnya Ummu Tsabit ini tadi, terus langsung minum qa'imatan, dalam keadaan berdiri minum dari mulut firbah itu langsung. Fakuntu ila fiha faqata'tuhu. Maka aku pun setelah Rasulullah selesai minum, karena Rasulullah pergi, aku segera bangkit untuk mengambil mulut kirbah itu dan aku potong. Karena bekas mulutnya Rasulullah disimpan oleh Ummu Tsabit. Sudah kita terangkan sebelum ini bahwa para sahabat itu berebut untuk mengharapkan barokah dari Allah melalui tubuh Rasulullah. Ada yang dengan menyimpan rambut beliau setelah beliau cukur, ada yang menyimpan baju beliau setelah beliau wafat. Nah, ini Ummu Tsabit menyimpan bekas mulutnya Rasulullah minum daripadanya, dipotong itu mulut kirbah tersebut yang Rasulullah minum langsung daripadanya. Hadis ini rawahu Tirmizi, diriwayatkan oleh Tirmizi dalam sunannya. Wa qala hadisun hasanun sahih, dan ini hadis yang hasan sahih. Dan tindakan para sahabat mengambil bekas bagian dari tubuh Rasulullah seperti itu, bekas minum beliau dan sebagainya, adalah karena khususiah, khusus pada tubuh Rasulullah. Ya, tidak yang demikian itu terdapat pada selain tubuh Rasulullah. Buktinya para sahabat tidak mengambil, tidak bersikap demikian terhadap Abu Bakar Siddiq, ya. Tidak bersikap seperti itu terhadap Umar bin Khattab. Tidak bersikap seperti itu terhadap Utsman wala Ali, dan tidak kepada yang lain-lainnya. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di bawah itu kemuliaan, wa innama qata'atha, dan hanyalah mulut kirbah itu tadi dipotong oleh Ummu Tsabit, litahfadha mawdi'a sami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, untuk menjaga, untuk menyimpan mawdi' sami Rasulillah, tempat bekas mulut Rasulullah minum daripadanya. Wa tatabarraka bihi, dan Ummu Tsabit tatabarraka bihi, mengharapkan barokah kepada Allah dengan mulut kirbah yang di bekas mulut Rasulullah itu. Wa tasunahu anil ibtizal, dan dijaga mulut kirbah itu untuk jangan rusak. Wahadal hadithu, kata Al-Imam An-Nawawi bahwa hadis ini mahmulun, mempunyai pengertian ala bayanil jawaz, tentang untuk menunjukkan kepada keterangan bayan tentang al-jawaz, bolehnya minum langsung dari mulut apa kirbah atau mulut kendi atau tempat minum air langsung, karena Rasulullah lakukan demikian. Wal haditsani sabiqani, sedangkan dua hadis yang sebelumnya yang telah kita baca, yang Rasulullah melarang orang minum langsung dari mulut kendi itu, li bayanil afdali wal akmal, untuk menerangkan yang afdal itu jangan minum langsung dari mulut kendi itu atau mulut kirbah itu yang afdal wa akmal, dan yang lebih sempurna dibanding dengan yang langsung dari mulut itu. Wallahu a'lam, kata beliau. Ini istibab beliau, pemahaman beliau terhadap riwayat tersebut. Jadi dari sini terbukti memang larangan Rasulullah itu bukan larangan haram untuk minum langsung dari mulut kendi itu atau mulut kirba itu. Ya, dari hikmah yang ada mungkin bisa dijelaskan antara lain karena itu dipakai untuk banyak orang. Jadi kalau banyak mulut yang minum daripadanya, ya tentu di situ menimbulkan apa keraguan orang yang mau minum daripadanya karena banyak mulut begitu. Nah, ini hikmah yang bisa dijelaskan. Nah, perbuatan Rasulullah ini melarang sesuatu kemudian beliau sendiri melakukannya, itu menunjukkan bahwa larangan tersebut bukanlah larangan haram tapi larangan makruh. Begitu. Yani yang afdal ialah tidak meminum langsung dari mulut kirbah itu. Ya. Naam. Dan juga di sini Rasulullah diterangkan oleh Ummu Tsabit, diterangkan minumnya itu dalam keadaan berdiri. Ya. Dan juga Ibnu Abbas menerangkan pula melihat Rasulullah minum berdiri ketika minum air zam-zam di waktu haji. Setelah tawaf di Ka'bah, minum dalam keadaan berdiri. Termasuk juga riwayat Ummu Tsabit ini Rasulullah minum berdiri. Artinya memang larangan untuk minum berdiri itu adalah larangan makruh, bukan larangan haram. Karena Rasulullah sendiri minum berdiri. Tetapi yang afdal, yang lebih bagus, lebih sempurna ialah minum itu dengan duduk. Minum atau makan itu dengan duduk. Begitu. Kita masuk kepada bab berikutnya. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, babu karahatin nafkhi fi syarabi, bab keterangan dimakruhkannya untuk meniup pada minuman. Mungkin karena kepanasan terus ditiup-tiup, ini dilarang oleh Nabi meniup-niup minuman, apakah karena kepanasan atau bagaimana. Nah, bagaimana kalau panas masa enggak ditiup? Ya sabar, tunggu. Enggak usah ditiup, tunggu sampai agak reda panasnya, bolehlah kamu mulai meminumnya. Jadi diajari kita dalam minum pun adab minum untuk sabar. Wa Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Abi Sa'id Al-Khudri yang Allah telah meridhai beliau, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam naha, beliau telah melarang, anin nafkhi fi syarabi, beliau melarang untuk meniup pada minuman. Faqala rajulun, al-qadhatu araha fil ina'i, ya Rasulullah, aku melihat ada kotoran pada ina, pada tempat air itu, wahai Rasulullah. Maksudnya apakah boleh aku tiup untuk menghilangkannya? Faqala ahrikha, tuangkan saja sebagian air itu supaya kotoran tersebut terbuang. Qala inni la arwa min nafasi wahidin. Maka orang ini mengatakan, ya Rasulullah, aku tidak bisa arwa, yaitu tidaklah aku itu puas dengan minum itu, dengan sekali minum min nafasin wahid. Qala, maka Rasulullah menyatakan, fa'abinil qadaha idan ansika. Maka kata Nabi, abinil qadaha idan ansika, jauhkan abin, jauhkan al-qadah, cawan tempat minum itu, ansika, dari mulutmu, untuk kamu kesempatan nafas, setelah itu kamu minum lagi. Rawahu Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi, waqala haditsun hasanun sahih, dan Tirmidzi menyatakan hadis ini sahih. Nah, dilarang meniup-niup, dilarang apa, bernafas pada tempat kita minum itu. Kalau tidak bisa minum dengan satu nafas, maka nafas dulu dengan menjauhkan tempat minum itu atau cawan tersebut, baru dilanjutkan lagi. Wa an ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibn Abbas yang Allah telah meridhai kedua beliau, yaitu beliau dan bapak beliau, anna nabiyya sallallahu alaihi wa sallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam naha, beliau melarang, ayyutanaffasa, untuk ditiupkan, untuk bernafas fil ina, untuk bernafas di tempat minum itu, au yunfakha fihi, atau juga dilarang oleh beliau untuk yunfakha, ditiup padanya. Rawahu Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi, wa qala haditsun hasanun sahih. Dan Tirmidzi menyatakan ini adalah hadis yang hasan sahih. Kita mendapatkan keterangan di sini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk meniup-niup pada minuman. Apakah meniup karena ingin menyingkirkan debu yang menempel pada permukaan minuman itu, atau kotoran yang menempel pada permukaan minuman itu, ataukah meniup-niup karena alasan lain, yaitu karena apa? Panas, tidak boleh ditiup. Tapi kalau masalah ada kotoran, ya dialirkan sedikit untuk supaya kotoran yang ada di permukaan minuman itu terbuang, begitu. Selanjutnya, bab ke-114, babu bayani jawazi syurbi qa'iman, bab keterangan bolehnya minum dengan berdiri. Wa bayani annal akmala wal afdala asyurbu qa'idan, dan keterangan bahwa yang lebih sempurna dan lebih afdal itu ialah minum dengan duduk. Fihi hadithu Kabsyah as-Sabit, Kabsyah bintu Sabit, Ummu Sabit, sebagaimana yang sudah kita bahas tadi. Selanjutnya, hadis lain yang membuktikan bolehnya minum berdiri, tetapi yang dianjurkan ialah apa? Duduk. Minum itu dalam keadaan duduk, minum atau makan. Wa an ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala, dari Ibn Abbas yang Allah telah meridhai beliau dan bapak beliau, Beliau menyatakan, saqaitu nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, aku pernah memberi minum nabi min zamzama, dari air zamzam. Fashariba wa huwa qa'imun, maka nabi minum dari air zamzam yang aku berikan pada beliau itu dalam keadaan beliau berdiri. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Ini menunjukkan bolehnya minum dalam keadaan berdiri. Wa 'an an-Nazzal ibn Sabrah radhiyallahu anhu qala, dari An-Nazzal bin Sabrah yang Allah telah meridhai beliau, beliau menyatakan, ada Aliyun radhiyallahu anhu babar rahbati, bahwa pernah Ali masuk pada pintu Ar-Rahbah. Pintu Ar-Rahbah itu pintu kota Kufah, untuk masuk kota Kufah. Fasyariba qa'iman, maka waktu itu Nabi minum dalam keadaan beliau berdiri. Waqal, dan Nabi menyatakan, Sayyidina Ali menyatakan, inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, aku sungguh melihat Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, fa'ala, berbuat, beliau berbuat, kama ra'aitumuni fa'altu, sebagaimana kalian melihat aku berbuat, yaitu minum dalam keadaan berdiri. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari di dalam sahihnya. Wa 'an Ibn Umar radhiyallahu anhuma qaal, dan dari Ibn Umar yang Allah telah meridai beliau dan bapak beliau, bahwa beliau menyatakan, kunna 'ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kami, kata Ibn Umar, di masa, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na'kulu, kami makan, wa nahnu namshi, dalam keadaan kami berjalan, makan sambil berjalan, wa nasyrabu wa nahnu qiyam, dan kami minum dalam keadaan berdiri. Kalau di masa Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, kemudian tidak ada teguran, itu menunjukkan bolehnya perbuatan tersebut. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, dan At-Tirmidzi dalam sunannya menyatakan, hadisun hasanun sahih. Hadis ini hasanun sahih. Wa an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi radhiyallahu anhu qala, dari Amr bin Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya yang Allah telah meridhai beliau, telah meridhai kakek beliau, qala, beliau menyatakan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yashrabu qa'iman wa qa'idan, beliau kadang minum dalam keadaan berdiri, kadang minum dalam keadaan duduk. Rawahu Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi, wa qala haditsun hasan, hasanun sahih, dan Tirmidzi menyatakan hadis ini hasanun sahih. Wa an Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan dari Anas yang Allah telah meridai beliau, dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, annahu naha, bahwasanya Nabi melarang, ayyashraba ar-rajulu qa'iman, beliau melarang seseorang minum dalam keadaan berdiri. Nah, ini larangannya. Kemudian yang tadi perbuatan beliau. Ya. Qala Qatadah. Qatadah menyatakan faqulna li Anasin, maka kami katakan kepada Anas, fal aklu, adapun makan bagaimana? Qala dzalika asharru au akhbatu. Kata Anas, yang demikian itu makan berdiri lebih jelek, lebih jahat dan lebih jelek. Hadis ini rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya, ufi riwayatin lahu, dan dalam riwayat Muslim juga disebutkan anna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam zajara anisyurbi qaiman, mencerca orang yang minum dalam keadaan berdiri. Ha? Lebih tegas lagi hadis berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qal, dari Abi Hurairah yang Allah telah meridhai beliau, beliau menyatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, la yashrabanna ahadun minkum qa'iman, janganlah salah seorang dari kalian minum dalam keadaan qa'iman, berdiri. Faman nasiya fal yastaqi, barang siapa yang lupa, sudah terlanjur minum dalam keadaan berdiri, maka hendaknya dia mengupayakan supaya muntah kembali apa yang diminumnya. Yastaqi, yaitu masukkan jemari ke apa, tenggorokan, supaya muntah kembali. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya. Larangan-larangan minum berdiri dan tentunya lebih-lebih makan, kata siapa? Kata Anas bin Malik, itu lebih jelek lagi. Itu sahih. Perbuatan-perbuatan Nabi bahwa beliau minum dalam keadaan berdiri juga sahih. Maka di sini para ulama ahlul hadis memakai apa yang dinamakan kaidah tariqatul jam'i. Kaidah tariqah jalan al-jam'i, untuk mengumpulkan dua hadis yang kelihatannya bertentangan, padahal sungguhnya tidak bertentangan, sehingga diambil hukum seperti yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi di sini, bahwa minum berdiri, makan berdiri itu sesungguhnya mubah. Tetapi lebih utama, lebih bagus kalau orang itu minum dalam keadaan duduk. Minum atau makan dalam keadaan duduk itu lebih utama. Ya. Al-afdaliyah. Dalam hal memaknakan atau menerangkan hadis yang bentuknya demikian, kelihatannya secara zahir bertentangan padahal tidak, para ulama yang memakai tariqatul jam'i ini, beliau-beliau mengumpulkan dalam kitab-kitab khusus. Seperti Ibnu Qutaibah rahimahullah menulis, mengumpulkan keterangan dalam kitab beliau Ta'wil Mukhtalaful Hadis. Kemudian Al-Imam At-Tahawi rahimahullah juga menulis kitab Mushkilul Hadis. Nah, ini sangat penting dan sangat bermanfaat, kitab-kitab tersebut menjadi rujukan bagi para ulama, kemudian bagi para thullabul ilm bagi para dai, para ustaz, untuk mengerti duduk perkara hadis-hadis yang kelihatannya bertentangan padahal tidak. Karena di sana akan dibimbing untuk memahami hadis-hadis tersebut. Ya, walhamdulillah semuanya lengkap telah diwariskan kepada kita oleh para ulama. Ya. Nah, selanjutnya kita masuk kepada bab ke-115. Babu istihbabi kauni satil qaum akhiruhum syarban. Bab keterangan disunnahkannya istihbab, disunnahkannya kaunu keadaan satil qaum, orang yang safi, yang membagikan minuman, itu disunnahkan untuk dia menjadi orang yang terakhir minum, atau yang membagikan konsumsi, panitia konsumsi itu yang terakhir makan. Ya, ini yang dituntunkan oleh sunnah Nabi. An Abi Qatadah radhiyallahu anhu, dari Abi Qatadah yang Allah telah meridhai beliau, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, saqil qaumi akhiruhum syurba, bahwa yang membagikan minuman bagi satu kaum, dia seharusnya menjadi orang yang paling terakhir minum. Rawahu Tirmizi. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmizi di dalam sunannya. Waqal, dan At-Tirmizi menyatakan hadisun hasanun sahih, hadis yang hasanun sahih. Kata Imam Al-Albani rahimahullah mengatakan juga Imam Muslim meriwayatkan hadis ini dalam kitab sahihnya. Nah, demikian adab yang semestinya dilakukan di dalam makan dan minum dengan tuntunan sunnah dari Nabi. Masih kita melanjutkan insyaallah pembahasan ini pada pertemuan yang akan datang, agar kita mempunyai kejelasan di dalam mengamalkan adab sunnah dalam makan dan minum. Wallahu a'lamu bis-shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.